إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Alunan azan yang kita dengarkan dan kita simak bersama, alunan azan yang baru saja kita dengarkan dengan suara yang merdu, huruf-huruf yang terucap dengan baik, alunan azan yang semacam ini mengingatkan kita kembali ke zaman yang penuh dengan keemasan, abad pertama, kedua dan ketiga dari sejarah Islam. Pada masa-masa itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada masa-masa itu alunan suara merdu dari huruf-huruf hijaiyah yang dimulai dari alif hingga ya, harokat a, i, u dan sukunnya, tasydid dan waqafnya, alunan itu terdengar dengan makmur dan ramai dari rumah-rumah kaum muslimin. Tetapi bukan hanya kumandang azan maupun iqamah yang terdengar dari rumah-rumah umat Islam saat itu adalah alunan suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, firman-firman dan kalamnya yang membaca dan melantunkannya bukan hanya orang tua dan orang-orang dewasa, tetapi anak-anak kecil, generasi muda Islam saat itu telah akrab dan dekat dengan bacaan Al-Quran. Masih berusia 4 tahun, 5 tahun, dan di atasnya 6 tahun. Anak-anak kecil di zaman itu telah mudah membaca dan mengumandangkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mampu membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran an dhahril ghaib, bukan membaca tetapi menghafal dengan ingatannya yang maha kuat. Inilah profil anak-anak kita di zaman dahulu. Inilah profil generasi muda Islam pada masa keemasannya. Dari pagi hingga siang, dari siang hingga petang, dari petang hingga malam, lisan-lisan dari anak-anak kecil di zaman itu selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Cobalah kita bayangkan, ma'asyiral muslimin, cobalah kita bayangkan seandainya rumah kita menjadi salah satu rumah-rumah Islam saat itu. Cobalah bayangkan apabila rumah kita dimakmurkan, disuarakan dengan Al-Quran. Sang ayah membaca Al-Quran, sang ibu membaca Al-Quran, anak-anaknya yang masih kecil dengan suara cedal, telat, yang mungkin tidak bisa membedakan antara lam dan ra, antara al dan ar. Anak-anak kecil kita membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wasyamsi wadhuhaha. Atau ayat yang lain. Wattini wazzaitun. Tetapi sangat menyedihkan ma'asyiral muslimin. Apa yang kita saksikan pada kenyataan kehidupan umat Islam saat ini. Sangat menyedihkan. Apakah yang terlantun dari lisan-lisan mereka ayat-ayat Al-Quran? Jawabannya bukan. Yang terlantun adalah nyanyian. Anak-anak kecil masih berusia TK maupun berusia SD, sekolah dasar, yang belum mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, tetapi lagu-lagu bertema cinta dan nafsu, nyanyian-nyanyian dewasa lebih mudah terdengar dari lisan mereka. Na'udzubillah. Wallahu musta'an wa 'alaihi tuklan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah Azza wa Jal kita mengadu dan mengeluh. Inilah kondisi nyata dari umat Islam saat ini. Inilah fakta yang tak terbantahkan. Jangankan anak-anak kecil di antara mereka, jangankan anak-anak mudanya yang sudah beruban, lanjut usia, masya Allah, belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebuah data dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia. Sebuah data yang sangat mengejutkan tentang kondisi umat Islam di Indonesia. 80%. Bukan jumlah yang sedikit. 80% dari umat Islam di Indonesia tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Berapakah jumlah umat Islam yang terkonversi menjadi 80% ini? 160 juta lebih. 160 juta lebih umat Islam. Baik muslimin maupun muslimat. Ternyata tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka dari mimbar ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sedikitpun tidak ada niat di dalam hati saya untuk mempermalukan. Demi Allah, bukan itu niat saya. Bukan niat saya juga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, untuk membuka aib umat Islam. Sungguh bukan itu niat saya, demi Allah. Akan tetapi dari mimbar ini saya mengajak agar kita sebagai umat Islam menyadari kesalahan dan kekurangan kita selama ini. Kurang. Sangat kurang sekali perhatiannya terhadap Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an. Seharusnya dengan satu ayat ini saja kita sudah tersadar bahwa ada satu bentuk kewajiban sebagai seorang muslim yang selama ini kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman serta tenang hati mereka, tentram damai jiwa mereka. Tenang dan damai itu diperoleh dari apa? Allah menyatakan bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dengan menutup ayat ini, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai umat Islam, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jal jiwa itu tentram dan damai. Selain itu, selain mengingat Allah Subhanahu wa taala, Jiwa tidak akan tenang, hati pun tidak akan tenteram. Tahukah kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah? Akbaru zikrillahi azza wa jalla. Tahukah dan sadarkah kita bahwa zikir kepada Allah azza wa jalla yang terbaik, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi kedudukannya, adalah membaca Al-Quran. Adalah membaca Al-Quran. Sungguh demi Allah. Membaca Al-Quran itu akan menenteramkan hati. Membaca Al-Quran itu akan menjernihkan pikiran. Membaca Al-Quran akan membuat jiwa sejuk dan damai. Itulah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apakah kehidupan beliau? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, seperti apa pula kehidupan mereka bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Tidak pernah berhenti dari Al-Quran. Sehari-hari, siang dan malamnya, selalu akrab dengan Al-Quran. Nah, kalau bukan membaca, mendengarkannya. Kalau bukan mendengarkannya, merenungkan dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Sungguh dengan membaca Al-Quran, hati itu akan membuat tenang. Bahkan ketenangan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang membacanya. Tetapi Al-Quran pun membuat tenang makhluk-makhluk Allah yang ada di atas langit sana. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, diceritakan bahwa seorang sahabat pada suatu malam salat sambil membaca Al-Quran dengan menyaringkannya di rumahnya. Setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran, kuda miliknya yang diikatkan di tempat pengikatannya selalu bersuara meringkik dengan keras. Melihat dan memandang awan yang sedikit demi sedikit turun dari atas langit. Apabila sahabat itu berhenti, tidak melanjutkan bacaan Al-Quran, kuda tersebut menjadi diam. Dibaca meringkik, berhenti diam, dibaca meringkik, kuda tersebut. Bila berhenti, kuda tersebut diam. Pagi hari, sahabat itu kemudian segera bergegas menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sahabat itu diceritakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan jawaban dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata beliau, tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dilihat oleh kuda milikmu adalah ketenangan yang turun dari atas langit karena bacaan Al-Quran darimu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, tilkal malaikah tastami'u lil-Quran. Yang dilihat oleh kudamu sehingga membuatnya meringkik adalah sekelompok malaikat yang turun dari atas langit hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Subhanallah, maha suci Allah. Inilah kekuatan Al-Quran yang sekian banyak umat Islam melupakannya. Masalah, problem, konflik yang menumpuk, membuat sebagian orang depresi, stres. Dunia dengan segala warna-warninya. Sekian banyak orang mencari jalan keluar serta solusi. Tetapi apa yang dia peroleh? Apakah hanya dengan berangkat ke tempat karaoke? Ke pub dan diskotik? Mendengarkan suara musik yang menghentak-hentak? Itu akan menenangkan hati? Jawabannya tidak. Jawabannya jelas. Baca Al-Quran. Dengarkan bacaan Al-Quran. Fahami dan renungkan ayat-ayatnya. Dalami dan resapi maknanya. Karena itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran akan menenangkan hati. Al-Quran akan menenteramkan jiwa. Janji Allah yang pasti terwujud. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Iqra' alayya al-Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud. Tolong bacakan Al-Qur'an untukku. Tolong bacakan Al-Qur'an untukku." Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, "A aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bacakan Al-Qur'an ini untuk Anda? Padahal Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah dari atas langit buat Anda. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, inni uhibbu an astami'ahu min ghairi. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sungguh saya ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Ibnu Mas'ud kemudian membaca surat An-Nisa. Membaca surat An-Nisa dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai pada firman-Nya, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Dan apakah yang akan engkau bayangkan, wahai Muhammad, apabila pada hari kiamat kami akan datangkan semua umat dari awal hingga akhirnya dan kami datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka? Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ketika Ibnu Mas'ud membaca sampai ayat ini, Nabi Muhammad mengatakan, hasbuk, cukup, jangan dilanjutkan. Kata Ibnu Mas'ud, kemudian saya perhatikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fa'idha aynahu tadrifan. Ternyata kedua pelupuk mata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah basah, mengalirkan air mata di kedua belah pipinya. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Menangis karena membaca Al-Quran. Menangis karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Sesuatu yang belum menjadi sifat dan karakter kita hidup di dunia ini. Menangis karena membaca Al-Quran. Menangis karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Menangis karena rasa takut. Menangis karena rasa harap memperoleh surga dan kenikmatannya. Menangis karena mengerti makna yang terkandung di dalam setiap ayat. Sesuatu yang jarang kita lakukan. Kebanyakan umat Islam, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kebanyakan umat Islam enggan dan malas untuk sekedar membuka kitab suci Al-Quran, apalagi membacanya. Banyak di antara mereka yang mau membuka dan mau membaca, tapi bertahan sampai berapa lama? 5 baris merasa cukup, 1 halaman merasa cukup, 2 halaman sudah merasa cukup, 3 halaman sudah terlalu lama, 4 halaman, kata sebagian orang yang tidak mengerti, keterlaluan. Kitab sucimu, sumber hukum dalam hidupmu, pegangan hidupmu, yang akan mengarahkan dan membimbing jalanmu di atas dunia ini, hanya sepekan sekali dibuka dan dibaca. Hanya sebulan sekali dibuka dan dibaca. Sudah berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Sebuah pertanyaan yang harus kita bawa pulang sampai ke rumah kita. Sudah berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran dalam hidup kita? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan berapa usia kita saat ini? 20, 30, 40, 50, 60. Sungguh tidak sebanding antara jumlah usia yang Allah berikan untuk kita dengan jumlah mengkhatamkan Al-Quran. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah dalam sebuah kesempatan salat malam, salat sunnah qiyamul lail, yang kemudian oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Beliau berdiri di samping Nabi Muhammad menjadi makmum salat malam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud dalam hati, mungkin satu juz saja. Lewat satu juz, Nabi Muhammad tambah. Surat Al-Baqarah itu kan tiga juz kurang sedikit. Surat Al-Baqarah itu tiga juz kurang sedikit. Lanjut ke juz yang kedua. Kata Ibnu Mas'ud, mungkin dua juz saja. Selesai juz yang kedua, Nabi Muhammad lanjut. Tilkar rusulu fadballa ba'dahum ala ba'd. Kata Ibnu Mas'ud, mungkin Al-Baqarah saja. Selesai surat Al-Baqarah, Nabi Muhammad tambah surat An-Nisa. Kata Ibnu Mas'ud, mungkin setengahnya saja. Dibaca sampai selesai surat An-Nisa. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, saya punya keinginan jahat ketika itu. Ditanya oleh sebagian orang, keinginan jahat itu apa? Saya ingin tinggalkan Nabi Muhammad sendiri, saya batalkan sholatku pergi. Selesai surat An-Nisa dibaca oleh Nabi SAW, berhenti cukup? Tidak. Nabi Muhammad tambahkan surat Ali Imran. Kalau susunan dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa. Tetapi malam itu Nabi Muhammad membaca Al-Baqarah, An-Nisa, kembali ke Ali Imran. Tiga surat dibaca dalam satu rakaat. Ini makhluk yang paling mulia. Yang sudah pasti masuk ke dalam surga. Yang jelas diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahannya. Siapa kita, siapa Nabi. Siapa kita, siapa Nabi. Sebagian sahabat menghatamkan Al-Quran hanya dalam waktu 3 hari. Ada sebagian di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam waktu sepekan. Ada di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam waktu 30 hari. Kita 30 tahun sekali. 20 tahun sekali. Maka ma'asrul muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita perlu menyadarkan diri. Marilah kita tanamkan rasa cinta membaca Al-Quran pada diri kita sendiri. Kemudian kita tanamkan rasa cinta membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Gantilah lisan mereka dari melantunkan lagu dan nyanyian. Diganti dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dorong dan beri semangat mereka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Memenuhi taman pendidikan Al-Quran. Taman pendidikan Al-Quran TPA-TPA milik umat Islam. Dorong dan beri semangat mereka untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pegangan hidup yang terbaik. Allah menyatakan dalam firman-Nya, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling benar, yang paling lurus. Membaca Al-Quran ini akan mengantarkan si pembacanya mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu ma'asyiral muslimin bertingkat-tingkat derajatnya. Surga itu bertingkat-tingkat derajatnya. Yang paling banyak menghafal dan sering membaca Al-Quran dan mengerti makna-makna Al-Quran, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, yuqalu li ahli Al-Quran yaumal qiyamati ikra' wa rattil. Hari kiamat nanti akan disampaikan kepada mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan dunia. Baca. Bacalah dengan tartil, dengan merdu, dengan baik, dengan tajwid, dengan aturan-aturan yang berlaku. Baca Al-Quran ini. Dan naiklah ke tangga-tangga tertinggi. Sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga sesuai dengan ayat terakhir yang mampu engkau baca di dalam surga nantinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar menjadi ahlul Quran, yaitu orang-orang yang cinta untuk membaca Al-Quran, senang untuk mempelajarinya, dan tentu semangat untuk mengamalkannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aliran pahala itu akan terus bagi mereka yang mau membaca Al-Qur'an. janji-janji kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan selalu mengiringi setiap langkah kaki orang yang mau membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihah. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini, barang siapa membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, akan tercatat untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10. Satu huruf, pahalanya 10. Kata Nabi Muhammad menegaskan dan menjelaskan, alif lam mim, saya tidak menyebutnya satu huruf. Tetapi alif, satu huruf. Lam, satu huruf. Mim, huruf yang lain. Sehingga ketika kita membaca alif, lam, mim, 30 pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai hamba bukan dituntut untuk berhitung pahala. Membaca satu halaman dihitung berapa huruf, pakai kalkulator kali 10. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, anni la udhi'u amala amilu minkum min zakarin aw unsa. Sungguh aku, kata Allah dalam firman-Nya, tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba, siapapun dia, laki-laki maupun perempuan. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Al-Quran tanpa harus berhitung. Satu halaman 40 ribu, 100 ribu pahala. Dua halaman 200 ribu, tiga halaman 300 ribu. Bukan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika menyebut angka-angka ini, satu huruf dapat satu pahala dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Nabi menyebut angka ini untuk memacu dan memompa semangat kita. Untuk memberikan pesan kepada kita. Bacalah Al-Quran karena pahalanya banyak. Bacalah Al-Quran karena pahalanya banyak. Sebagai orang tua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, satu dari sekian banyak kewajiban dari orang tua adalah mengajarkan Al-Quran untuk anak-anaknya. Itu kewajiban orang tua. Misalkan orang tua tidak mampu mengajarkannya secara langsung, maka orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkannya, membimbing dan memberikan nasihat, mendorong dan memotivasi anak-anaknya agar mau mempelajari Al-Quran. Sungguh sangat disayangkan, sebagian dari orang tua sebaliknya, ketika anak-anaknya ingin belajar agama, ketika anak-anaknya ingin belajar Al-Quran, dia halang-halangi. Garis keras, ekstrim, teroris, ingin membaca Al-Quran, mempelajari, belajar bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, ingin mengerti maknanya. Kenapa harus dihalang-halangi? Sampai kemudian dituduh ini dan dituduh itu. Jangan, jangan. Sebagian orang tua seperti itu. Nas'allahu salamat wal afiyah. Sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Padahal justru kewajiban orang tua untuk menjaga semangat anaknya, anak-anaknya agar mau mempelajari Al-Quran. Piala, piagam, penghargaan diberikan untuk mereka yang suaranya merdu. Pemilihan penyanyi kecil Indonesia yang punya suara emas, nanti akan menjadi calon musisi terbaik. Didorong, dibuat acara dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-Quran. Masya Allah. Ditinggalkan. Semestinya Al-Quran itu lebih diperhatikan. Bukan hanya dari keindahan suaranya, lalu diperlombakan. Tetapi Al-Quran itu harus dipelajari juga maknanya. Al-Quran bukan hanya dibeli, kemudian diletakkan di atas rak-rak dan lemari penuh debu. Bukan Al-Quran seperti itu diturunkan. Tetapi Al-Quran itu dipelajari untuk diamalkan. Al-Quran bukan untuk menjadi objek kaligrafi, keindahan dan seni. ditulis di dinding-dinding masjid, di atas atap-atapnya. Yang membaca saja tidak tahu apa yang ditulis. Dibuat melingkar sana, melingkar sini. Satu huruf dengan huruf yang lain tidak tersusun rapi. Katanya seni dan keindahan. Al-Quran tidak diturunkan untuk yang seperti itu. Al-Quran itu bukan hanya sekedar seni. Bukan keindahan dari sisi kaligrafi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam untuk disampaikan, dibaca, dipelajari maknanya, diamalkan. Yang menulis kaligrafinya saja, kalau ditanya artinya enggak tahu. Apa maknanya? Wallahu alam. Apalagi kalau ditanya tafsirnya, tafsir para ulama, angkat tangan. Bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita pelajari, untuk kita baca. Al-Quran sekali lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kita pelajari, untuk kita baca. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua yang saat ini hadir. Demikian juga untuk seluruh kaum muslimin, terutama untuk anak-anak kita, agar pintu hati mereka terbuka, dilapangkan dada dan jiwanya agar mau mempelajari Al-Qur'anul Karim. Di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah yang ada di negara kita, negara yang umat muslimnya terbesar di seluruh dunia, negara dengan pemeluk Islamnya terbesar di seluruh dunia, apakah membaca Al-Qur'an itu termasuk pelajaran wajib bagi siswa dan siswinya? Tidak. Tidak ada pelajaran wajib membaca Al-Quran. Kampus-kampus yang mahasiswa-mahasiswi, dosen dan pengurusnya mayoritas umat Islam. Bahkan mungkin kampus Islam belum tentu 100% mahasiswanya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekali lagi, tema ini bukan karena faktor sombong, bukan. Tapi untuk menyadarkan. Untuk menyadarkan kantor-kantor milik kita, milik umat Islam, apakah ada keharusan bagi pegawainya, karyawannya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Itu kewajiban, tanggung jawab atasan, tanggung jawab guru dan dosen, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab tokoh-tokoh dan pemuka agama, tanggung jawab pimpinan-pimpinan masyarakat yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka yang paling terpenting sekarang adalah tugas kita dalam lingkup yang terkecil. Kalau Anda sebagai suami, didik istri untuk semangat membaca Al-Quran. Kalau Anda seorang ayah, didik istri dan anak-anak Anda agar senang dan rajin membaca Al-Quran. Arahkan mereka dan dorong mereka. Kalau Anda seorang guru, punya murid, ajak murid Anda untuk belajar Al-Quran. Kalau Anda seorang atasan, seorang pimpinan, ajak bawahan dan anak buah Anda untuk mau mempelajari Al-Quran. Dengan demikian, janji dari Allah Subhanahu wa Taala bagi umat Islam, janji kejayaan, janji kesuksesan, janji kemenangan. Demikian juga janji dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk umat Islam, janji kemenangan, janji kejayaan itu betul-betul terwujud karena kita telah kembali kepada Al-Quran dan tentunya juga kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima semua amal kebaikan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimish shalah.